Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata pada anak dia, abuka ahadus sittah allazi ad'uhum waqt as-sahar. Empat, bapakmu salah seorang daripada enam yang waktu mayang tahajud, waktu aku doa untuk dia. Imam Ahmad lah. Tapi fatwa Ahmad berbeza dengan Syafi'i dalam banyak juga masalah. Imam Syafi'i kata jahat, dia kata sir. Kita kata kalau hormat tok guru, ikutlah sebiji-sebiji. Janganlah nak bagi beza. Nanti tak walak. Ini imam-imam yang besar mengajar kita bagaimana untuk kita berbeda. Sebab tu khazanah ilmu ini besar. Dan kemudian saya nak sebut beberapa perkara pendekatan dalam kehidupan juga tentang iman. Saya ada beberapa buku, ada beberapa buku yang bagus yang saya nak cadangkan, ialah buku, salah satu buku yang bagus ialah buku Ma'al A'immah. Buku ni ditulis oleh Salman Audah. Salman Audah sekarang ni duduk dalam penjara Saudi. Saudi penjara ramai ulama-ulama ni, termasuk Salman Audah. Tapi dia, karya-karya dia bagus. Apakah imam-imam kebenaran hanya duduk pada empat imam ni? Tak. Kebenaran tidak hanya empat imam ni. Banyak juga fatwa orang lain yang kita lebih menyelesaikan masalah pada zaman ini. Mereka tak maksum, dan ada pandangan-pandangan mereka yang mungkin kita tidak boleh bersetuju. Abu Hanifah umpamanya, saya selalu sebut antara pandangan dia yang ganjil. Dia membenarkan membaca Fatihah di dalam bahasa Parsi dalam solat. Susah lho. Kalau pandangan tu diterima, nanti Persatuan Melayu juga mau baca Fatihah dalam bahasa Melayu. Tapi itulah pandangan Abu Hanifah. Dengan alasan dia, dia katakan kerana Salman dibenarkan, dia bahasa Parsi. Cuma saya nak cerita sikit, orang Parsi dengan orang Arab ni, dia pada zaman kota-kota Islam dibuka, dia ada sedikit masalah perkauman antara Parsi dengan Arab ni. Bukan kalangan sarjana-sarjana Islam, tak ada. Tapi orang awam. Pasal Parsi ni, Parsi ni Iran tu lah. Orang Melayu dia tak tahu, dia tinggal Iran tu, dia ingat tu Arab. Iran tu bukan Arab. Iran tu Parsi. Dari segi rumpun bahasa, tiga itu sama lah. Parsi, Arab dan Yahudi dan Hebrew. Tetapi dari segi bangsa, dia tak sama. Orang Parsi jauh lebih bertamadun daripada orang Arab. Ketika orang Arab berkabilah-kabilah ketika Nabi datang, Parsi sudah ada empire Parsi. Terkenal dengan kecantikan mereka, khazanah, dan orang Arab takut dengan mereka. Bila empire Islam dibuka, maka luaslah. Maka ada orang Parsi, ramai orang Parsi ni bijak-bijak. Salman orang Parsi. Sebab itu ada hadis, "Law kana din 'inda Suraya la tanawalu rijalun minal furs." Jika agama itu berada di bintang Suraya, iaitu bintang yang paling jauh di orang Arab lah, nescaya dia akan dicapai oleh lelaki-lelaki daripada Parsi. Abu Hanifah orang Parsi. Abu Bukhari pun dia Parsi. Semua tu orang jenis bangsa tu. Tapi masa zaman tu, bila agak awam-awam ni, sebab tu ada kes Parsi, tak ada hadis-hadis yang berbentuk perkauman. Ana uhibbul Arab li'anni al-arabi wa li'anna lughatul Quran lughatul Arabiyyah. Lughatul Arab wa li'anna lughata ahli al-jannah lughatul. Ini bukan hadis yang sahih. Aku sukakan, cintakan orang Arab kerana aku ini orang Arab. Kerana bahasa Quran bahasa Arab, dan bahasa ahli syurga ialah bahasa Arab. Ini hadis-hadis yang dibaca oleh sebahagian ustaz-ustaz ni tak sahih. Ada berbau unsur perkauman. Dan syurga bahasa apa? Tak apa. Dia kata siapa tak ajak bahasa Arab, tak boleh masuk syurga. Yalah, memang kena belajar bahasa Arab, nak baca Quran. Kan? Ya. Imam Syafi'i wajibkan belajar bahasa Arab. Bukan kerana dia penetik Arab, tapi kerana itu soal nak memahami Quran dan sunnah. Sebab itu ada hadis yang selalu saya baca, hadis palsu. Dia kata innallaha idza ghadab anzala alwahy bil farisiyah wa idza radi anzala alwahy bil arabiyah. Tuhan itu apabila murka menurunkan wahyu di dalam bahasa Parsi, apabila marah, apabila suka menurunkan wahyu dalam bahasa Arab. Geng-geng Parsi marah dengar hadis ni dan bagi patah balik, innallaha idza ghadab anzala alwahy bil arabiyah wa idza radi anzala alwahy bil farisiyah. Allah Ta'ala itu apabila murka menurunkan wahyu dalam bahasa Arab, apabila redha menurunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Ni geng-geng buat hadis palsu ni macam-macam. Bukan setakat hadis kencing diri ya. Ini macam-macam. Hatta Abu Hanifah tadi ada hadis palsu. Sayakunu fi ummati rajulun ismu Muhammad sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa sirajun muniran sirajun munir munir wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa adru ala ummati min iblis. Palsu. Bila berlaku persaingan ni akan ada di kalangan umatku satu orang yang bernama Muhammad Abu Hanifah, dipanggil Abu Hanifah, dia adalah cahaya yang bersinar. Dan akan ada satu orang Muhammad bin Idris, dia itu lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Ni geng-geng yang marah pada mazhab Syafi'i kerana masuk dalam kawasan mazhab Hanafi di Khurasan. Saya nak cerita agama sederhana. Tetapi manusia bermain emosi. Sebab itu adanya bukan saja ahli fiqh, ahli hadis kena mengambil peranan. Sebab itu hadis-hadis yang berbau perkauman tidak boleh diiktiraf. Kerana Nabi itu bukan Nabi kaum. Tapi tak apalah, Abu Hanifah bukan fatwa kaum. Kata Abu Hanifah bahawasanya maka boleh untuk satu orang itu baca Fatihah dalam solat dalam bahasa Parsi. Fatwa ini ditolak. Kalau mai baca Urdu, geng-geng India banyak, tak boleh. Tapi kalau orang tu taksub Hanafi, dia kata tak kira, ini mazhab, tak boleh lah. Sebab tu walaupun ikut mazhab, kenalah juga ada ruang untuk kita kritis. Dalam mazhab Syafi'i, kaul yang paling yang sering dikritik ialah kaul pendapat Imam Syafi'i bahwasanya anak zina boleh berkahwin dengan bapa zina. Bapa biologi dia tu dia boleh kahwin. Walaupun sebahagian kata ini dia ambil kaul ni asalnya daripada Ibnu Majisun daripada mazhab Malik, tapi kaul ini telah menyebabkan kritikan. Macam mana satu orang anak dia buat kata Ibn Taymiyah hanya kerana satu orang tu susuan saja tak boleh dah untuk kita kahwin. Bagaimana untuk kahwin kerana dia itu anak zina, anak betul kerana cuma dia anak zina lah. Itu yang menyebabkan di atas angle itu orang Malaysia sangat di atas mazhab Syafi'i itu dia sangat susah nak terima pandangan kita 6 bulan boleh dibinkan. Kerana mazhab Syafi'i bukan 6 bulan tak boleh dibinkan saja. Anak yang kurang pada 6 bulan tu boleh menikah balik dengan anak tu. Maksudnya jika dia berzina dapat anak perempuan, anak tu membesar, dia tak kahwin, kemudian tu dia kahwin balik dengan perempuan tu, dia tak kahwin kemudian dia dah besar, dia boleh perempuan tu dia boleh kahwin balik. Walaupun tak ada kes yang berlaku barangkali, tapi dari segi fatwa Syafi'i dia boleh kahwin balik dengan budak tu, dengan anak dia tu. Kerana dulu persetubuhan tu berlaku di luar daripada nikah. Fatwa pandangan Imam Syafi'i ini dikritik seperti mana pandangan Imam Abu Hanifah tadi dikritik. Itu tidak, bila orang kritik, oh, hang nak kritik apa? Hang lebih pandai daripada Abu Hanifah. Hang nak kritik Syafi'i apa? Hang lebih pandai Imam Syafi'i. Kita bukan merendahkan keilmuan dia, tetapi kritikan yang diberikan itu berdasarkan kepada kritikan sarjana yang lain juga. Kritikan yang tidak menghina langsung imam. Kita tidak bersetuju dengan pandangan itu lah. Orang Melayu ni sebahagian dia, dia lain, dia tak tahu benda ni. Kalau orang bagi pandangan beza ni, depa yang tak sama pendapat dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ni, depa ni lebih alim dari Imam Syafi'i lah. Ha, dia pakai buah tu lah. So, sebab tu kita kena tanya hak yang kata tu, ustaz tak setuju dengan Imam Malik ni, ustaz lebih pandai daripada Imam Malik lah. Tak, saya ikut Syafi'i, ya lah, tapi tak sama dengan Imam Malik. Dan saya tak kata, saya, macam tu lah orang lain pun. Pandangan yang orang tak bersama dengan satu imam, dia memilih lagi banyak imam-imam yang lain. Tuan-tuan di sini, memang semua mazhab Syafi'i lah. Tapi masa tengok bola, tidak Imam Syafi'i. Pasal pemain bola pakai seluar pendek. Haram tuan-tuan tengok. Masa itu tuan-tuan menukar diri menjadi mazhab Malik. Macam mana Ustaz? Mereka yang berdiri menyanyi lagu negaraku, mereka telah terkeluar daripada empat-empat mazhab. Kerana mazhab muzik adalah haram. Kita sendiri pun tiap hari duduk tukar mazhab. Bila tengok orang lain dah pergi pandangan berbeza mazhab, kita buat terkejut. Macam saya kata tadi, perbezaan pandangan ini adalah sah. Dia adalah merupakan satu keluasan. Kita dapat mendengar argumen daripada pihak-pihak yang berbeza. Imam Malik ada tak pandangan dia yang lain sikit? Ada. Imam Malik ada pandangan dia yang dinasab pada dia. Dia kata baca a'udzubillah itu selepas selepas daripada bacaan Quran. Maksudnya lepas kita habis baca Quran, baru kita kata a'udzubillah minasyaitanir rajim. Kita lah baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Oh, kita baca Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik kata last sekali. Pasal apa dia kata last sekali? Sebab Quran kata fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila engkau membaca Quran, maka minta perlindungan dengan Allah. Baca dulu pun minta perlindungan. Kita tu dalil. Masalah lain, dia tafsirkan fa tu bukan maksud tu, maksud apabila kamu hendak membaca Quran. Bukan maksud setelah baca Quran. Qara'ta tu bermaksud kamu telah berhajat membaca Quran. Wa idza qumta ila salah, bila kamu berdiri, telah berdiri sembahyang, maksud berdiri berniat berdiri sembahyang. Tafsiran yang berbeza. Tapi kalau kita dengar orang bagi pendapat gitu, kita kata bodoh punya pendapat. Nanti dulu. Kita kata pendapat ni tak kuat lah. Kan? Sebab tu, macam-macam tu juga. Perbezaan imam-imam ni. Kita tak kunut. Sebab tu dipelih umumnya, subuh tak kunut. Tapi orang tak pernah kata kunut ni sesat, orang tak kata. Hak kata tu, hak dia tak setuju tu, dia tukar tambah. Dia pun dipelih, dia kata kunut sesat. Siapa kata? Tu dia pun tak kunut. Macam tu punya mangkuk pun ada orang fikir. Orang tak buat, bukan tanda orang kata benda tu. Orang tak buat sebagai pendapat yang daif di sisi dia. Tuan-tuan pergi ke IQ. Di sekolah IQ ni. Saya kempen lah kepada yang melihat ni, supaya memberikan sokongan kepada Smart IQ di Mengkuang ni. Ni pun kita sedang berucap di Dewan ni, di Mengkuang juga, tapi di Maktab. Kita mendedahkan pelajar kepada keluasan pandangan. Supaya pelajar dapat melihat pandangan-pandangan yang berbeza. Dan menghormati kesarjanaan imam-imam. Ada orang kata, dia pun ni tak hormat imam. Bukan kita tak hormat imam. Kita hormat semua imam. Dia mau hormat seorang lah. Mereka ni tak hormat Imam Syafi'i, tak ikut. Kita bukan tak hormat. Kita hormat semua imam. Sebab tu kita akan mendedahkan kepada pelajar semua imam ni. Dan khazanah mereka, bagaimana mereka berbeda, bagaimana mereka menghormati antara satu sama lain. Itu baru berarti meraihkan khazanah, peninggalan, kesarjanaan. Kalau satu tu saja bagi pendapat lain tak boleh. Pendapat lain tu kadang-kadang yang bertebaran dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, bukan pendapat Imam Syafi'i pun. Ustaz tu dia nama Syafi'i. Dia kata pendapat Imam Syafi'i, Ustaz Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i kena refer kepada tulisan Imam Syafi'i lah. Pendapat mazhab Syafi'i mungkin dalam sebahagian pendapat mazhab yang masyhur kalau mazhab. Ini ada juga pendapat imam, pendapat mazhab, pendapat ashab, pendapat tokoh-tokoh mazhab. Saya sebelum buka pada ruang ni, saya nak sebut beberapa contoh yang lain tentang satu ungkapan. Ada tak saya sebut tadi, ada tak imam-imam ada berbeza pendapat? Ada. Tapi imam-imam yang hebat macam Imam Syafi'i, dia mempunyai ruang dada yang luas. Yunus As-Sadafi, dia Abu Musa, dia sebut dalam satu kataan yang terkenal, dia ma ra'aitu aqala min Syafi'i. Aku tidak melihat satu orang yang lebih sempurna akal dia, lebih daripada Imam Syafi'i. Nazartuhu. Aku berdebat dengan dia, yauman, satu hari. Nazartuhu yauman. Satu hari aku berdebat dengan dia, fi mas'alatin, dalam satu masalah. Yang ini dia berhujah, dia, Yunus As-Sadafi ini imam. Rawi. Banyak hadis, dia di kalangan siqah. Summa iftaraqna, lepas berdebat-berdebat tu kami berpisah. Falaqiyani fa akhadha bi yadi. Duduk 2-3 hari jumpa balik, Imam Syafi'i pegang tangan dia. Pasal biasanya bila kita berbahas ni masalah apa pun, kadang-kadang dia terlekat juga di hati ni. Dia kata aku jumpa Imam Syafi'i, kemudian dia pegang. Dia kata, ya Aba Musa, wahai Aba Musa, itu gelaran kepada Yunus As-Sadafi. Wa ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwana? Tidakkah elok untuk kita menjadi saudara? Wa in lam nattafiq fi mas'alatin, sekalipun kita tidak bersetuju dalam masalah tertentu. Dia kata Imam Syafi'i, berbahas, berbuat dialog macam tu ahli ilmu. Atas pentas kita debat, turun kita minumlah. Jangan tak pentas debat, turun nak tumbuk. Yang tu hak geng lawan wrestling. Hak tinju tu kenal lah. Dia lawan dah pentas, kat luar lawan lagi kan. Siap ugut nak tumbuk lagi. Lagi tak habis kan. Ni dunia ilmu. Tapi apabila masuk mari kaki maki hamun dalam ilmu ni, kacau lah. Maki orang, kapirkan orang. Ilmu dia tak boleh macam tu. You berdebat, you jangan... Awak bagi pandangan, dia bagi pandangan. Orang kritik satu pandangan yang diamalkan dalam masyarakat, dia kritik. Dia tak kafirkan, dia kata pandangan tu tak sesuai. Yang itu pandangan dia. Yang nak pergi geram semua, pasal apa? Jawabnya lah. Pandangan itu kukuh, dalilnya begini. Itulah hujan. Imam Syafi'i adalah contoh. Kalau nak jadi mazhab Syafi'i, contohi bagaimana cara yang dilalui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian imam-imam yang lain. Imam Ahmad tadi, dia doa kepada Imam Syafi'i. Walaupun setelah, dia kata, ma khalaftu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad. Sentiasa Imam Syafi'i di Baghdad dengan Imam Ahmad. Tinggalkan Baghdad, pergi ke Mesir. Dia kata, aku tidak meninggalkan Baghdad satu orang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berkembang menjadi mazhab Hanbali. Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia mengubah fatwa-fatwa dari Baghdad, lalu menjadi qaul jadid, qaul yang baru dalam mazhab. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid, qaul lama dan qaul baru. Dan yang banyak yang kita pegang ni, kita pegang yang qaul qadim, qaul jadid lah, pendapat baru. Pendapat baru ni setelah dia dia pindah ke Mesir dan dia melihat isu-isu yang lain, dia berjumpa dengan fatwa Lais juga, dan dia juga melihat situasi yang baru, dia mengubah banyak juga fatwa-fatwa dia yang sebelum itu. Dan ubah fatwa ni biasa bukan ubah kerana berdasarkan kepada kajian yang baru, realiti baru, lalu dia buat kesimpulan yang baru. Orang tanya saya, kenapa dulu saya sokong pendapat kata tak boleh pergi ke Baitul Maqdis, saya pergi buat apa-apa pun ni? Dulu kita tak sokong pergi kerana kita rasa bila pergi kita terpaksa bagi duit ke Israel. Tapi apabila Baitul Maqdis diisytiharkan sebagai ibu kota Israel, jika semua orang Islam tak pergi dan dipencirkan, membenarkan dakwaan mereka, terpaksa orang Islam kena pergi ziarah dan supaya pergi membuktikan kota itu adalah milik orang Islam. Ini kerana perubahan masa boleh mengubah banyak perkara. Dulu banyak juga fatwa-fatwa tentang ekonomi, hari ini orang ubah kena realiti yang baru. Sebab itu Imam Syafi'i dia mengubah pandangan dia, mengubah pendapat-pendapat dia yang dulu sama dengan mazhab Malik. Imam Ahmad ni dia baik dengan satu orang yang rapat dengan dia, nama dia Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in jago hadis sehingga terkenal lah. Satu hari orang buat hadis palsu pun orang guna nama dia. Qala Ahmad wa Yahya, hadis sekian-sekian. Ahmad ada di depan, hadis palsu. Dia tanya, bila kau dengar hadis ni? Dia kata, ini daripada Muhammad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Aku Ahmad bin Hanbal, ni Yahya bin Ma'in. Oh, dia kata, bukan hampa dua orang je Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Banyak lagi Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ada kat aku. Tu yang hadis palsu. Tu penceramah dalam masjid kat lah. Tapi hadis palsu. Mereka ni wa'as dan qisas. Yahya ni dia mutasyaddid. Yahya bin Ma'in. Walaupun dihormati keilmuan dia tadi, Yahya ni tak dipertikai kan. Tapi dia telah mendhaifkan Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menganggap riwayat Syafi'i dhaif. Kata Imam Ahmad, ya Yahya, inna ainaika lan tara misla Syafi'i. Wahai Yahya, sesungguhnya matamu tidak akan melihat orang seperti Syafi'i. Hebatnya Syafi'i itu. Imam Ahmad angkat. Tapi pada akhir hayat, Yahya bin Ma'in dan Syafi'i berpisah. Di atas pendirian yang berbeza dalam isu pendirian terhadap kerajaan yang berbeza. Ini isu politik tak berpisah. Sehingga Yahya menangis kerana Imam Ahmad tak mau jumpa dia. Ini panjang. Siapa baca sirah? Long. Orang yang baca banyak sejarah kan, sebab tu dia kata history repeats itself. Sejarah tu dia ulangi dirinya sendiri. Sebab kita tidak mempelajarinya. Imam-imam besar juga menghadapi krisis kalangan mereka. Berpisah dengan pengikut mereka. Berpisah antara sama-sama yang berjuang dengan mereka. Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad kata, Yahya bin Ma'in ni mungkin dia terkena doa orang yang dia keras sangat. Banyak juga orang yang dia hukum. Walaupun Yahya tidak dipertikaikan tentang keagungannya itu. Tapi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sentiasa. Kan? Sentiasa antara keduanya. Imam Syafi'i tinggalkan Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri membina madrasahnya menjadi mazhab Hanbali. Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia memulakan satu, dia memula mengeluarkan pandangan-pandangan yang baru yang berbeza dengan Baghdad, jadi mazhab Syafi'i. Di Mesir mazhab Syafi'i, di Baghdad berkembang Ahmad dan juga Abu Hanifah berada banyak di Kufah. Di Madinah ialah mazhab Malik. Tuan-tuan, kemudian dunia berubah. Mazhab Malik hampir tuan-tuan tak pernah jumpa. Di mana mazhab Malik? Kebanyakannya di Afrika sekarang. Bila Yahya bin Yahya Al-Laisi, anak murid Malik yang datang daripada Andalus, berguru dengan Malik, dia punya Imam Malik panggil dia Aqil Al-Andalus, orang bijak Andalus. Mai berguru dengan Imam Malik. Tiba-tiba pada hari semua orang keluar ke jalan melihat gajah masuk ke Madinah. Orang Madinah jangan tengok. Yahya bin Yahya Al-Laisi tidak keluar melihatnya. Kata Imam Malik, kau tak keluar tengok, semua orang tengok. Dia kata, wahai Imam, aku datang ke Madinah bukan nak melihat gajah. Aku datang nak menjumpa denganmu. Kata Imam Malik, Aqil Al-Andalus, orang bijak Andalus. Melalui dia, mazhab Malik berkembang ke Andalus, ke dunia Afrika. Hari ini mazhab Malik tidak ada lagi di Madinah. Mazhab Ahmad yang kecil daripada Baghdad telah tawaf beberapa tempat, akhirnya hari ini menduduki, melalui dengan gerakan Muhammad Abdul Wahab dan seumpamanya ni, akhirnya menduduki kota, menduduki Madinah, menduduki Mekah, menduduki Semenanjung Arab. Dia merupakan mazhab bagi Qatar, bagi kebanyakan negara-negara teluk. Mazhab Syafi'i patutnya duduk di Mesir, Mesir bercampur dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mari ke Nusantara, ke Indonesia, ke Malaysia dan ke Eropah Tengah Arab. Mazhab yang paling dominan ialah mazhab Abu Hanifah, menguasai hampir semua benua India, hampir semua laluan sutra, Kazakhstan, Uzbekistan, semua tanah ni semua mazhab Hanafi. Dan kerana kerajaan Utsmaniyah, mazhab rasminya ialah merupakan mazhab Hanafi. Maka wilayah-wilayah menjadi mazhab Hanafi. Mazhab Malik di sana, mazhab Ahmad, menunjukkan orang kata satu mazhab tak boleh pergi berkembang di tempat lain. Itu mazhab negeri lain. Sejarah membuktikan sebaliknya. Mazhab telah pergi dari satu tempat daripada ini. Patutnya di Madinah ialah mazhab Malik. Imam Malik di situ. Sehingga ada amal ahli Madinah yang saya sebutkan tadi. Tapi sudah tidak ada. Imam Malik sudah pergi ke sana mazhabnya. Menunjukkan dunia keilmuan bercatur, berpusing. Hanya orang yang dangkal saja bagi tahu, tak boleh cakap mazhab lain di tempat mazhab lain. Sejarah tidak membuktikan demikian. Tapi kalau dia kata tak boleh bergaduh, benar. Dalam dunia moden yang ada penuh dengan internet dan seumpamanya, orang boleh membaca semua kaul mazhab. Orang sudah tidak terikat lagi. Maka janganlah kita duduk pada kepompong yang lepas. Kena melihat kepada kerangka yang baru. Ini imam-imam. Cuma saya nak sebut last yang disebut oleh Syekh Salman. Mungkin satu benda yang baik. Lama pula saya bercakap, tinggal setengah jam. Imam-imam ni, tadi kita kata Abu Hanifah, dia bukan Arab. Tiga Arab. Dalam hadis banyak bukan Arab. Dalam fiqh ni, banyak ada orang Arab. Cuma saya sebut, saya pergi ke Uzbek. Rupanya di Uzbek ada kubur Al-Qafal Syashi. Qafal Syashi ni adalah merupakan di sebagai Syafi'i Sarir, Syafi'i kecil. Dia ada kubur di Tashkent. Kubur dia duduk sana. Rupanya orang sana ya. Dia mazhab Syafi'i. Hak lain hak duduk sana semua mazhab Hanafi. Dia lepas di sana seorang. Khabar Syashi ada buku dia juga. Dia kenal saya. Tak apa. Saya nak sebut tentang imam ni ada beberapa watak. Ambil Imam Malik lah, Imam Malik. Abu Hanifah ni orang kaya tu, orang berniaga. Sebab tu dia kadang-kadang dia tengok anak murid dia pakai baju buruk, dia suruh balik, suruh dia bagi baju buruk, suruh tukar. Ini pun satu juga. Ada banyak watak yang boleh kita pilih, tapi kita pilih yang smart. Imam Malik ni dia suka smart. Imam Malik dia larang apa? Dia kata wa min muru'atil alim an yakhtaru thawbul hasan. An yakhtara thawbul hasan. Di antara maruah seorang alim itu dia memilih pakaian yang cantik. So, dia suka orang pakai kemas. Sebab ni pelajar-pelajar sekolah agama apa bagi pakai kemas. Baru ni saya tegur tempat hak jadi masalah di Perlis tu, yang timbul masalah dia bukan masalah. Ada tiga orang jadi masalah. Saya kata hangpa tak boleh tak pakai kemas. Saya mempunyai pandangan yang berbeza lah. Rakaman ni nak setuju tak setuju tak apa lah. Saya berpendapat di Malaysia ni tak perlu kot kita pakai purdah. Bukan saja di Malaysia, dalam dunia sekarang. Di samping pendapat yang mewajibkan pakai purdah itu ialah kaul yang daif. Walaupun Ibn Baz dan ramai ulama-ulama Saudi menyokong tentang wajib menutup muka. Tapi hatta di kalangan mereka yang daripada aliran salafi itu sendiri, ramai yang tidak bersetuju juga mewajibkan tutup muka. Al-Albani tulis dua buku di dalam menolak hal ini. Menolak kewajipan memakai purdah. Bila pakai purdah, susah pergi nak makan. Orang non-Muslim dia tengok, susah betul nak jadi orang wanita Muslimah. Tambah pergi ke negara barat dan seumpamanya, kita memberikan satu persepsi yang salah. Sedangkan kita ada ruang mazhab yang luas. Kau lah yang mewajibkan tu. Saya pun kata kat tempat tu, hampa tak usah bagi pakai purdah, tak boleh kan? Nak pakai purdah. Masuk kawasan ni jadi lain sangat tempat-tempat ni. Pilihlah pendapat yang lain. Kerana imam-imam ini besar, banyak. Hadis-hadis yang mewajibkan. Dalam zaman Nabi SAW, ada hadis. Wa kana imra'atun hasna. Dia seorang wanita yang cantik. Al-Fadl bin Abbas, masa haji, melihat seorang wanita yang cantik. Faja'al fadal yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Fadal melihatnya, dia melihat fadal. Nabi pegang kepada fadal, dia pusing. Pasal duk tengok perempuan cantik tu. Maksudnya, dia tak pakai purdah lah. Kalau dia pakai, nak tengok apa? Ada hadis, Nabi wanita pun cantik lalu. Seorang wanita bagi sur. Ini soal pakaian ini kadang-kadang memberikan kesan dan image. Imam Malik rahimahullah, orang cadat, orang tunjuk dia baju. Baju jenis buruk kan. Baju jenis kasar ni sikit. Jadi bila nampak, bila pakai baju tu nampak macam dengan zuhud sikit. Zaman tu ada dah. Jadi orang cadang kan, orang tunjuk. Nabi Imam Malik kata, la khaira fi labsi. Tidak ada kebaikan dalam pakai pakaian ni. Dia kata tak ada kan? Kama labithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kebaikan dalam pakaian ni. Li'annahu syuhrah. Kerana ia adalah pakaian yang menunjuk-nunjuk. Yani tadahur bizuhud. Tunjuk-tunjuk bahawa kita ini zuhud. Wa innahu laqabihun birrajul ayyu'rafa dinuhu bilibasihi. Sesungguhnya sangat buruk, kata Imam Malik, untuk seorang lelaki dikenali agamanya dengan pakaiannya. Nak tahu dia ni kuat agama pakai selekeh, butang terbuka, tangan pegang tasbih jalan, masya-Allah. Imam Malik kata, qabih. Sebab tu Imam Malik ni mewah sikit. Masa dia mati, dia perkira kasut dia 500 pasang. Dan duit dia banyak lah Imam Malik ni. Soban dia pakai cantik. Dia ramai kenalan dan orang suka dengan dia. Bukan saya kata tak ni, tapi Imam Malik itu penderiannya. Bukan saya kata penderiannya. Makanya Imam Ahmad ada pemberian yang berbeza. Tapi bukan buat-buat, setengah orang tu dia ada duit tapi saja pilih pakaian bagi buruk sikit. Tengkuk terkeluar sikit, nampak macam ni sikit, jalan sengit sikit. Kan, rambut bagi serabai sikit. Wali-wali. Maqam, naik maqam. Ada satu wali apa tu dalam internet mana? Duk jawab soalan no, ilmu makrifat apa semua tu. Rambut simpui-simpui. Apa ada dia? Apa punya wali? Kalau kita tak ada duit semua tak apalah. Kita Imam Ahmad dia tidak tasannu, dia bukan buat, dia memang Imam Ahmad dikatakan khuf dia pakai 17 tahun. Kasut dia buruk. Dia pernah gadai baju dia dan kasut dia untuk dapatkan roti. Hidup dia tak ada masa. Semua full menulis. Meriwayatkan. Tak apalah. Itu pilihan Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kelihatannya latar mereka sama dengan Imam Malik. Imam Malik terkenal bila keluar dengan kemas serbannya, keadaannya yang bersih, orangnya yang segak, ada haibah ilmu padanya. Ini juga pelajar-pelajar agama sama lah juga. Dulu kami di Kolej Islam tu, dia latih, siapa tak pakai butang satu ni kena merangkak dalam longkang. Zaman tu boleh lagi regging, dah tak boleh dah lah. Tapi itu juga saya rasa penting. Supaya golongan agama, kerana manusia ni, Nabi ni, soal persepsi itu penting. Saya selalu sebut, persepsi itu penting. Bagaimana menguruskan persepsi. Hatta Nabi kadang-kadang tak buat benda-benda yang perlu untuk dibuat kerana menguruskan persepsi. Abdullah bin Ubay bin Salul yang saya sebut. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia telah buat satu jenayah yang besar. Treason, khianat kepada negara Madinah. Treason ini, dia punya hukuman, punishment dia, dia kena mati. Itu semua orang sepakat. Bocor rahsia negara. Khianat. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik ini, dia... Abdullah bin Ubay kepala munafik. Anak dia beriman. Abdullah juga namanya. Dia minta kepada Nabi SAW nak bunuh bapak dia ni. Hebatlah kira. Orang Arab ni dia fanatik dengan bapak mereka. Kita yang tak fanatik dengan bapak pun tak berani nak bunuh bapak. Kalau orang nak ingat, walailah kot. Dia kata, biar aku bunuh dia. Da'ni aqtuluhu ya Rasulullah. Aku bunuh bapak aku. Daripada orang lain bunuh, biar aku bunuh. Kerana dia terlalu menyakitkan Nabi. La yakhrijanna al-a'azz minha al-azl. Itu yang Quran turun. Tapi Nabi tak setuju. Nabi kata, la yatahaddatsu an-nas anna Muhammada yaqtulu ashhabah. Nabi kata, tak usahlah. Nanti orang akan bercakap Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Sebenarnya bukan sahabat, tapi itu persepsi. Nabi cuba menjaga persepsi dan menguruskan persepsi ini sesuatu yang penting. Terutama di dalam politik, di dalam pengurus, dalam masyarakat Islam. Ini penting. Dan ini langkah yang diambil oleh sebahagian para imam-imam yang besar. Yang kita lihat, yang ada di dalam sejarah. Banyak lagi kalau saya nak cakap tentang hal ini, inilah yang sempat saya entas nak cakap. Saya bagi tahu kepada pihak penganjur tadi, masa saya tak berapa banyak, cumanya... saya merebut kuasa yang ada di tangan pengerusi. Saya sendirilah mempengerusikan sesi soal jawab ni. Supaya tak pergi 2-3 kali lagi pengerusi nak jawab. Jadi saya buka pada sesi soal jawab jika ada. Dan kemudian saya sendiri akan tutup. Saya bagi balik kepada pengerusi. Okay. Siapa ada soalan? Tak ada soalan, saya nak tutup. Saya dah mesyuarat lagi petang ni. Nak lari pergi mesyuarat azat. Esok pagi nak kena pergi ke KL 2-3 pagi. Selesaikan mesyuarat tentang ni.